Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد فنبدين عزكم الله. Kita masuk pada kisah yang keenam, dan ini merupakan kisah yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala pada risalah ini. Qala rahimahullahu taala al-mawdhi'us sadis qissatu riddah ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah orang-orang yang murtad, kabilah-kabilah, suku-suku yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَمَنْ سَمِعَهَا لَا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ شُبْهَةِ الشَّيَاطِينِ الَّذِينَ يُسَمُّونَ الْعُلَمَاءَ وَهِيَ قَوْلُهُمْ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ لَكِنْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَهَا لَا يَكْفُرُ بِشَيْءٍ. Kata beliau, barang siapa yang mendengar, apalagi dia membaca kisah-kisah orang-orang yang murtad dari Islam sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan tersisa lagi di hatinya sebiji debu pun syubhatnya para setan-setan yang menamakan dirinya ulama itu. Ini ulama yang menyesatkan umat, ulama usuk, ulama utolal. Mereka ini punya syubhat. Iya, ini syirik. Ketika diberitahu, ini amal syirik, ini amal kufur. Mereka mengatakan, iya, ini syirik, ini kufur. Tapi kan mereka ini mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Kata mereka, semua orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bakal kafir dengan apapun. Ya, ini syubhatnya ulama ulal. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah muslim, khalas, tidak bakal kafir sedikit pun. Tidak bakal kafir dengan amal apapun. Ini kalau dulu syubhatnya sekte Murji'ah. Sekarang ini syubhatnya orang-orang liberalis. Syubhatnya yang mengusung paham pluralisme. Semuanya dianggap sama, semua dianggap hak. Tidak kufur sedikit pun dengan amal apapun, dengan perbuatan apapun ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah. Paham ya? Syirik, iya, saya tahu ini syirik. Kufur, iya, ini kufur. Iya. Tapi orangnya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Pelakunya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mungkin kafir. Itu mereka. Katanya muallif pada poin keenam ini menjelaskan tentang kisahnya orang-orang yang murtad dari Islam sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang mempelajari, ya, yang membaca, yang menghayati kisah ini, dia tidak akan lagi punya syubhat seperti itu. Dia akan tahu itu syubhatun syaitaniyah. Dia akan tahu itu syubhat yang menyesatkan. Intinya apa? Intinya seseorang itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, na'am, dia muslim, dia mukmin. Tidak boleh dengan serampangan dikatakan kafir. Tidak boleh. Islam mengecam tindakan mengkafirkan orang dengan serampangan. Tidak boleh. Tapi ingat, di dalam Islam ada yang namanya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Orang itu bisa murtad dari agamanya. Tadinya dia muslim menjadi kafir ketika melakukan pembatal-pembatal tadi. Mengkafirkan dengan serampangan? Tidak. Membiarkan orang dalam kekufuran? Juga tidak. Yang muslim, katakan muslim. Tapi yang sudah murtad, katakan dia murtad. Ini berarti bantahan kepada syubhat yang disebutkan tadi. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, halas, tidak bakal kafir sedikit pun. Akan dibantah. Ikhwanatina azzakumullah, dalam sejarah Islam, sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermunculan fenomena-fenomena kemurtadan. Yang pertama ialah al-murtadun min qabail al-Arab. Fenomena kabilah-kabilah Arab yang murtad dari Islam sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, terang-terangan murtad dari Islam. Fenomena yang kedua ialah fenomena mani'u az-zakah. Fenomena orang-orang yang tidak mau lagi menunaikan zakatnya. Menentang, mengingkari kewajiban zakat. Di zaman Rasul mereka berzakat. Setelah Rasul wafat tidak mau lagi berzakat. Ini yang kedua. Fenomena yang ketiga yang ada pada masa itu ialah munculnya Nabi palsu. Munculnya Nabi palsu. Waktu itu yang muncul siapa? Yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Dia nama aslinya adalah Maslamah. Berhubung dia mutanabi, mengaku-aku sebagai nabi, dibikin tasghir untuk merendahkan dia. Musailamah. Maslamah kecil. Plus dikasih kata-kata Al-Kadzdzab, sang pendusta, dikarenakan mengaku sebagai nabi. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga muncul beberapa orang yang mengaku sebagai nabi, seperti Al-Ansi, Al-Aswad Al-Ansi di Son'a, di kota Yaman, juga mengaku sebagai nabi. Dia dibunuh oleh seseorang yang bernama Abdullah ibnu Fayrus Ad-Dailani, keturunan Persia. Juga muncul yang namanya barakallahu fikum Mukhtar bin Abi Ubaid. Juga muncul yang namanya Fuja'ah As-Sulami. Dan yang lain-lainnya dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ini tiga fenomena munculnya kemurtadan-kemurtadan dalam Islam sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikapnya para sahabat jelas tegas. Yang murtad dikatakan murtad, dikatakan kafir. Walaupun sebelumnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dikarenakan mereka murtad dari Islam, diperangi. Yang memerangi Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan mani'uz zakah. Orang-orang yang menolak memberikan zakat, sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq dengan yakin, dengan mantap meyakini mereka murtad dari Islam dan diperangi dikarenakan tidak mau membayar zakat. Diikuti oleh para sahabat yang lain. Apalagi yang mengaku sebagai nabi, dikirim pasukan khusus untuk perang melawan pasukan Musailamatul Kadzdzab. Tegas, kafir, dikatakan kafir, dikatakan dia murtad dari Islam. Sebelumnya dia mengucapkan la ilaha illallah, sebelumnya dia muslim, Bahkan mungkin sebelumnya dia mengerjakan sholat dan yang lain-lainnya. Tetapi ketika sudah melaksanakan pembatal-pembatal Islam, murtad dari agama Islam, maka dihukumi kafir. Dia bisa kafir kalau melakukan pembatal Islam. Dia bisa kafir ketika murtad dari agamanya. Itu dengan kesepakatan semua sahabat, kesepakatan semua ulama. Semua ulama. Sebab kufurnya banyak. Yang ini tidak mau menunaikan zakat. Yang ini dikarenakan mengaku sebagai nabi palsu. Yang lain lagi terang-terangan pindah agama. Banyak. Sebab yang lain barakallahu fikum ialah al-istihza'u bid-din. Mengolok-olok agama. Menistakan agama. Mengolok-olok Allah Azza wa Jal. Mengolok-olok Nabi kita Muhammad SAW. Mengolok-olok bimbingan Islam. Mengolok-olok Islam. Al-istihza' itu merupakan pembatal keislaman. Allah menegaskan dalam firman-Nya di At-Taubah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya engkau mengolok-olok? Jangan banyak alasan. Kamu telah kafir setelah iman kalian. Murtad ya ikhwan. Istihza' bid-din. Barakallahu fikum. Apalagi seseorang yang tidak pernah sedikit pun meyakini Islam, tidak pernah sedikit pun mengamalkan Islam, tidak ada satupun syiar Islam padanya. Maka enggak mungkin dikatakan sebagai orang yang muslim. La salat, wala puasa, wala syai', wala amal Islam, wala masjid, wala azan, wala yang lain-lainnya. Maka enggak mungkin dikatakan sebagai muslim barakallahu fiik. Apalagi lebih daripada itu. Memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Barakallahu fiik. Ini di zaman itu. Maka yang aneh Valentina azzaikumullah, yang aneh adanya orang-orang yang menjuluki dirinya sebagai ulama, menamakan dirinya sebagai ulama, padahal mereka adalah para syayatin al-ins, setan-setan manusia, dikarenakan menyesatkan umat. Yang aneh adalah orang-orang yang murtad seperti itu masih dikatakan muslim. Orang-orang yang musyrik itu, musyrikin, dikatakan muslim. Orang-orang yang mencaci maki Allah, menghina Rasulullah SAW, menistakan agama, dikatakan masih muslim. Seseorang yang sama sekali tidak ada pada dia syiar Islam, yang ada syiar kufur, masih dikatakan sebagai muslim. Ini yang aneh. Ini yang aneh. Ini munculnya dari ulama ussu, dari kalangan du'atul dalal. Barakallahu. Aneh. Yang lebih aneh lagi, dai-dai tadi, ulama-ulama ussu tadi tahu kalau mereka ini tidak ada pada syiar Islam. Tahu mereka itu mencela Allah, mencela Rasul, menistakan Al-Qur'an, menistakan agama. Tahu. Mereka tahu kalau orang-orang tadi itu syirik kepada Allah, menyembah pohon keramat, pohon batu-batu keramat, kuburan keramat dan segala, tahu. Tapi subhanallah, tidak menyatakan mereka itu kufar. Masih mengatakan mereka muslim. Alasannya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah enggak bakal kafir selama-lamanya. Nauzubillah. Ini penyimpangan. Ini kesesatan. Dia hendak merobohkan prinsip-prinsip dasar tauhid, hukum-hukum kemurtadan terkait dengan pembatal-pembatal keislaman, mau dihancurkan semua mereka. Maka ifanatina azzaikumullah, kata muallif, dengan kita membaca sejarah orang-orang yang murtad dari Islam sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jadi tahu itu syubhat yang menyimpang. Itu ucapan-ucapan yang sesat yang dimunculkan oleh ulama sunnah. Kita cari tahu seseorang itu ketika dia muslim tidak bisa dikafirkan serampangan. Tapi juga kita tahu orang itu bisa lepas dari keislamannya, murtad dari keislamannya ketika dia mengerjakan pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Ini khulasahnya. Sehingga kalian jangan termakan oleh syubhat ulama ad-dhalal. Jangan termakan oleh syubhat-syubhatnya orang-orang yang sesat yang menyimpang. Itu merupakan syubhat yang jauh dari bimbingan Islam. Dan ingat baik-baik, Islam itu pertengahan. Tidak mengkafirkan muslimin, tidak mengkafirkan orang dengan serampangan. Di sisi yang lain, ketika sudah dinyatakan kafir, sudah dinyatakan murtad, maka katakan dia kafir, katakan dia musyrik, katakan dia murtad. Dan orang yang tadinya muslim itu bisa murtad dari Islam ketika mereka melakukan pembatal-pembatal keislamannya. Maka ketika Anda kepengin Islamnya terjaga, tetap ada, laksanakan syiar Islam. Tinggalkan atribut kesyirikan, kekufuran. Jauhi semua pembatal-pembatal keislaman. Sehingga tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Wallahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Nah, terakhir katanya mu'allif rahimahullah, setelah menguraikan cukup panjang lebar terkait dengan perkara tadi, dia mengatakan di akhir risalah, wa ma ahsana ma qalahu wahidun min al-bawadi lamma qadima alaina wa sami'a syai'an al-islam. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya apa yang diucapkan oleh salah seorang Arab pedalaman, Arab Badui, ketika datang kepada kami dan mendengarkan Islam dari kami, dia masuk Islam. Dia ngomong, asyhadu annana kufar, yakni huwa wajibul bawadi, wa asyhadu annal mutawwi' alladhi yusammina ahli islam huwa kafir. Aku bersaksi sekarang ini, sudah mulai mengerti apa itu Islam, apa konsekuensi Islam, apa itu kemurtadan. Setelah dia tahu, dia mengatakan, aku bersaksi dulu aku itu kafir. Dulu aku dan masyarakatku orang-orang kafir. Dan saya bersaksi, itu yang dikatakan orang alim itu, yang juluki kami muslimin, dia juga kafir. Dikarenakan dia meragukan kafirnya orang kafir. Itu beliau. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala waru'ah dalam syarahnya. Belum menjelaskan tentang itu peristiwa. Yakni itu seorang Arab Badui tadi, Arab pedalaman, dia datang hadir di dars pelajarannya Syekhul Islam rahimahullah Muhammad Tamimi rahimahullah. Ketika dia mulai belajar, ngerti Islam yang sungguhnya, tahu tauhid, tahu akidah, tahu keimanan, tahu apa itu syirik, tahu apa pembatal keislaman, tahu apa keburukan, maka dia pun evaluasi dirinya sendiri. Maka dia mengevaluasi dirinya sendiri. Ngaca. Oh iya. Nah, kalau kayak seperti ini yang namanya Islam, berarti kami selama ini itu kafir, musyrik. Bayangkan, selama hidupnya tidak ada sedikit pun syiar Islam pada dia. Yang ada atribut kesyirikan. Selama hidupnya dia justru barakallahu fikum mengolok-olok Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam. Selama hidupnya justru mengerjakan amal-amal yang dikerjakan oleh zaman dahulu oleh kaum musyrikin. Amal-amal kesyirikan. Dia baru ngerti, oh berarti selama ini kami itu masih kafir. Alhamdulillah setelah dia belajar, dia pun masuk Islam barakallahu fikum. Dan dia yakin ini rupanya alim satu ini yang dulu menamakan kami muslimin. Tidak beres juga ini orang. Masa amal kufur segamblang ini, amal kemurtadan sejelas ini kok dikatakan Islam? Masa orang kafir yang jelas murtad dikatakan muslim? Tidak beres orang hati. Barakallahu fiikum. Intinya barakallahu fiikum adalah seperti yang diuraikan di atas, bahwasanya ada dalam Islam ini nawaqid, pembatal-pembatal keislaman. Di mana seseorang yang dulunya muslim bisa batal keislamannya kalau dia mengerjakan pembatal tadi. Dalam Islam ada ahkam riddah, hukum-hukum terkait dengan kemurtadan. Orang yang dulunya muslim itu bisa jadi murtad ketika dia mengerjakan amal-amal kemurtadan. Prinsipnya ketika orang itu sudah batal keislamannya, maka dikatakan kafir, bukan dikatakan muslimin. Tidak cukup dia mengatakan la ilaha illallah. Kalau orang sudah jatuh dalam amal-amal kemurtadan dan dihukumi murtad oleh para ulama, maka dia dikatakan murtad, bukan dikatakan muslim. Selama dia tidak jatuh dalam pembatal keislaman, selama dia tidak jatuh dalam kemurtadan, maka dikatakan muslim. Tidak boleh dikafirkan sedikit. Yang kedua yang bisa kita ambil faedah para ulama adalah, ini kisah menunjukkan kepada kita yang namanya Islam itu tidak semata-mata ucapan la ilaha illallah. Tidak semata-mata kalimat syahadatain. Tapi Islam itu ada konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi syahadat dikerjakan. Dia harus bertauhid, dia harus beribadah, dia harus beramal saleh. Amal salehnya harus ikhlas dengan contoh Rasulullah SAW. Ibadahnya harus dipersembahkan untuk Allah semata. Tidak boleh syirik, tidak boleh kufur, tidak boleh murtad, ila akhir. Ada konsekuensinya. Tidak cukup semata-mata ngomong la ilaha illallah. Di zaman sekarang ini tidak cukup semata-mata KTP-nya Islam. Tidak cukup semata-mata dia saya muslim, ngaku saya muslim. Tidak cukup. Itu bukan Islam. Itu ngaku Islam. Yang namanya Islam adalah adanya ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah disertai dengan amal pembuktian, buktikan keislaman kamu. Iman kamu lurus, kokoh. Tauhid kamu benar, akidah kamu benar, ibadah kamu benar, akhlaknya kamu baik, muamalahnya kamu baik, adabnya kamu baik. Buktikan terutama pokok-pokok keislaman, pokok-pokok akidah. Buktikan juga tidak ada pada kamu kesyirikan, tidak ada pada kamu kekufuran, tidak ada pada kamu pembatal keislaman, tidak ada pada kamu kemurtadan. Buktikan. Itu yang namanya keislaman. Jangan terlena dengan syubhatnya orang-orang yang menyimpang, yang sesat, yang mengatakan cukup Islam KTP atau mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah sudah aman, tidak bakal kafir. Hati-hati, itu menyesatkan. Jangan kemudian Anda terlena dan terpesona dengan syubhatnya orang-orang yang menyimpang, yang mengatakan semuanya sama. Semua adalah hamba-hamba Allah, punya keimanan, punya keyakinan. Silakan melaksanakan keyakinannya masing-masing. Yang penting tujuannya sama, sama-sama meraih surga, sama-sama ingin dapat jannah. Semuanya sama. Yakni Muslim, Yahudi, Nasrani, yang punya keyakinan, semuanya sama. Tujuannya sama. Tidak boleh mengatakan saya yang paling benar. Tidak boleh mengatakan yang lain salah. Jangan terpesona dengan ucapan semacam ini. Ini syubhat, syubhatnya adu dalal, orang yang menyimpang para ulama. La, al-haq cuma satu. Agama yang hak cuma satu. Inna dina, innallahil islam. Satu. Yang lain dinyatakan bukan muslim. Yang lain dikatakan batil. Yang lain dikatakan kufur. Tidak sama. Barakallahu'alaikum. Dan ingat, seorang yang muslim pun bisa murtad dari Islam ketika dia jatuh dalam amal-amal kemurtadan atau dia jatuh di dalam pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Ini secara global 6 kisah dalam Sirah Nabawiyah. Barakallahu fikum. Dari 6 kisah tadi, fanamdina azakumullah, akan semakin memperjelas bagi kita hakikat agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu pula kita akan tahu penyimpangan-penyimpangan kaum musyrikin atau penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang sesat yang melemparkan syubhat di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Khulasanya adalah inti daripada dinul Islam adalah tauhid tanpa syirik. Tauhid tanpa syirik. Tauhid al-ibadah, mempersembahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Ikhlas dengan jenuh Rasul. Tidak boleh ada kesyirikan, tidak boleh ada kekufuran. Ini inti agama Islam. Ini agamanya para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, orang itu dinyatakan muslim ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ya, harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ini kunci masuk Islam. Tidak cukup dengan semata-mata cinta Islam, cinta kaum muslimin. Bahkan tidak cukup dengan semata-mata dia membela Islam, membela kaum muslimin. Bahkan tidak cukup dia berkorban dengan jiwa raga, berkorban dengan harta benda untuk membela Islam dan kaum muslimin. Tidak cukup. Tapi harus dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain. Contoh kisahnya Abu Thalib. Ayat teman-teman. Yang berikutnya lagi, dalam berislam ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Di antara konsekuensinya adalah harus berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin, dari orang-orang kafir. Tidak tinggal di tengah-tengah mereka selagi dia tidak punya uzur. Selagi dia mampu, dia harus pergi dari kaum musyrikin, tinggal bersama dengan kaum muslimin. Ambil pelajaran dari kisahnya hijrah. Ya, mereka dikecam dengan keras, dikatakan tidak mau hijrah ke negara Islam hanya dengan semata-mata alasan ngaboti harta, ngaboti keluarga, ngaboti tanah kelahiran. Kecam dengan keras. Apalagi yang gak mau hijrah, gak mau pindah dikarenakan kebencian kepada Islam. Apalagi gak mau hijrah karena senang dengan kekufuran, konspirasi dengan orang-orang kafir, membantai kaum muslimin. Maka lebih kafir lagi para ulama. Ingat baik-baik, Islam punya konsekuensi. Siapa saja yang terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman, siapa saja yang jatuh dalam kemurtadan, maka dia bisa dikeluarkan dari Islam. Tadinya dia muslim, menjadi kafir murtad dikarenakan dia jatuh dalam pembatal keislaman atau dalam kemurtadan para ulama. Wahdah. Sehingga tidak benar semata-mata dia muslim mengucapkan la ilaha illallah khalas, selamat dunia akhirat. Tidak bisa. Harus diperhatikan konsekuensi yang disebutkan tadi. Barakallahu fiikum. Ini semuanya ikhwan diresapi dan lebih dihayati dengan kita banyak mengkaji pembahasan-pembahasan tentang masalah tauhid, pembahasan masalah akidah, pembahasan terkait dengan masalah manhajiyah, usul-usul pokok-pokok akidah Islam, usul pokok-pokok tauhid dalam Islam, usul pokok-pokok sunnah dan manhaj dalam Islam. Antum kaji itu, antum akan tahu dengan lebih detail, lebih rinci apa itu Islam, apa hakikat Islam, apa itu sunnah, bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang ada. Dan anda akan tahu ini yang namanya syirik, tinggalkan. Kekufuran, tinggalkan. Penyimpangan, bid'ah, tinggalkan. Dengan konsep tadi. Dan di antara ilmu yang bisa kita pelajari untuk mengambil poin-poin tadi, ilmu sejarah. Dari sirah nabawiyah, sejarah nabi, kita bisa mengambil pelajaran akidah. Dari sirah nabawiyah bisa mengambil pelajaran manhaj, pokok-pokok berprinsip. Dari sirah nabawiyah kita bisa belajar terkait dengan masalah ibadah yang benar. Dari sirah nabawiyah bahkan kita bisa belajar akhlak yang mulia, adab yang mulia, jauh dari adab-adab yang jelek para pelaku. Bahkan dari sirah nabawiyah kita akan bisa belajar hidup mempelajari kehidupan yang tenang, yang damai, yang bahagia, contoh kehidupan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan dari sirah nabawiyah kita bisa belajar hukum-hukum jihad, belajar hukum-hukum dakwah. Bahkan dari sirah nabawiyah kita akan bisa mampu dan bisa mempelajari terkait dengan urusan bangsa dan negara, tata negara dan segala macamnya lengkap. Itu diambil dari yang namanya sirah nabawiyah. Bahkan sebagian mereka belajar ilmu politik dari sejarah Nabi. Tergantung mau dibikin politiknya syar'i ataukah yang kotor, ya tergantung yang belajar. Ketika dia belajar dengan benar, dia akan mampu bisa mengambil ilmu siasah syar'iyah dari sirah nabawiyah. Makanya radhiyallahu anhu, jangan sekali-kali meremehkan ilmu sirah. Ilmu sirah sangat bagus dan sangat banyak faedahnya. Dan terakhir, dari ilmu sejarah pula kita bisa memiliki hujjah argumentasi untuk membantah sekian banyak syubhat, syubhatnya orang kafir, syubhat-syubhatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini menunjukkan ahamiyatus sirah an-nabawiyah, pentingnya sirah nabawiyah dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kehidupan agama kita para pelajar. Wallahu ta'ala al-misawab. Ini secara ringkas, secara global yang mungkin kita sampaikan terkait dengan risalah ini, sittatul mawadhi' minas sirah an-nabawiyah. Barakallahu fikum. Semoga diambil faedah dan manfaatnya, dan semoga kita lebih paham, lebih tahu Islam yang benar sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu musta'an. Di masyarakat kami ada imam salat yang berdoa dengan ucapan ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghithna, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani tolong kami Allah musta'an. Ini adalah syirkun akbar, tindakan yang merupakan syirik akbar yang bisa mengeluarkan dari pelakunya. Maka yang semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai imam sholat. Atau mencari imam yang lain para tuan. Tindakannya syirik, tindakannya kufur akbar. Allahu musta'an. Orang yang melakukan pembatal keislaman karena kebodohan, apakah bisa dikatakan kafir? Kalau dia betul-betul jahil, betul-betul tidak tahu hukumnya. Entah dia tinggal di badiatun ba'idah, di pedalaman yang jauh, yang gak pernah dengar yang namanya Islam, atau dia baru mu'allaf, baru masuk Islam, maka dikasih uzur dengan kejahilan. Dikasih uzur, dia gak dikafirkan, dikarenakan kejahilannya. Tapi ikhwan, itu tidak lama prosesnya. Dikasih tahu, dikasih ilmu, nih yang benar, awas ini perkara kekufuran. Akan kelihatan. Ketika dia orang yang baik, mencintai kebaikan dan dia sadar, dia akan tinggalkan kekufuran tadi, balik kepada Islam. Atau yang kedua, dia malah menentang. Oh, Daud. Wah, ini Islam demikian. Nih, ayatnya begini, hadisnya begini. Oh, Daud. Menentang. Kalau dia kafir. Tidak ada utuh dengan jahil. Menunjukkan dia bukan orang jahil, tapi orang yang menentang para prosedur. Itu pun demikian keadaannya. Tapi kalau dia tinggalnya di tengah-tengah umat Islam, dakwah Islam menyebar di sana, taklim di mana-mana, dakwah khutbah-khutbah di mana-mana, tapi dia jahil, tidak ngerti hukumnya apa. Itu bukan namanya jahil kata para ulama, itu namanya mu'rid, orang yang berpaling dari al-haq, tidak mau tahu. Maka tidak ada uzur dengan kejahilan dalam bab ini. Apalagi yang dia kerjakan termasuk nawaitul Islam, pembatal keislaman. Itu artinya kekufuran yang dia kerjakan itu jelas, gamblang, fatal. Dipahami ya? Nah, para ulama memberikan uzur dengan jahil. Tapi ada ketentuan-ketentuannya para ulama. Bedakan antara al-jahil wal-mu'rid. Orang yang jahil dan orang yang tidak mau tahu, yang berpaling, yang menentang para kafir. Allahu ta'ala al-misawab. Kapan anak-anak harus bersyahadat atau mengucapkan kalimat syahadatain? Bagus. yang saya pancing atau terpancing. Jadi begini, orang itu barakallahu fikum dinyatakan muslim dengan dua keadaan. Yang pertama ialah ketika dia lahir, terlahirkan di keluarga muslim, di lingkungan muslimin, maka dia dinyatakan muslim semenjak lahirnya. Dia lahir di atas fitrah dan dia tumbuh kembang di lingkungan kaum muslimin. Yang ini tidak perlu syahadat. Wis muslim, bayi wis muslim. Paham? Ketika dia balik nanti tidak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ngerti nggih? Kayak antum-antum ini dari mulai jebrol sudah muslim. Orang tuanya muslim, bapak ibunya muslim, di lingkungannya kaum muslimin. Wah, enggak sembarang muslim, harus sunnah lagi, masyaallah. Anda muslim dari lahir. Tidak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau ada orang yang mengatakan harus syahadat, apalagi mengatakan harus di depan guru kami, itu ciri-ciri kelompok sesat. Pernah ada barakallahu fikum yang namanya kelompok syahadatain, jamaah syahadatain. Apa itu? Mereka mengatakan syahadatnya kaum muslimin tidak sah sebab tidak dilafalkan di hadapan gurunya mereka. Artinya apa? Artinya apa ya Pak? Mengkafirkan semua orang. Alasannya apa? Syahadatnya tidak diucapkan di hadapan gurunya. Khatir ya. Ini namanya jamaah syahadatain. Ada orang yang menyimpang. Jangan ragu-ragu akan menyimpangkan mereka. Keadaan yang kedua adalah seseorang yang dulunya kafir. Dia terlahirkan di lingkungan orang kufar. Agamanya dia kufar, Madya Nasrani atau Yahudi, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu atau apa gitu ya. Wah, oleh dia kufur. Orang semacam ini untuk bisa masuk ke dalam Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadatain disaksikan oleh sebagian kaum muslim. Ini yang dibawa sama beliau. Tidak cukup semata-mata dia mengatakan aku cinta Islam. Bahasa Inggris I love Islam. Gak cukup. Gak cukup dengan semata-mata dia berkorban. Terus pokoknya sudah dibantu pondoknya, dibantu masjidnya, bantu dakwahnya kamu dengan hartanya. Dia pasang badan, ada yang gak suka sama antum, dia pasang badan. Gak cukup. Gak cukup. Harus dengan dua kalimat syahadatain, harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kisahnya siapa ya Fan? Kisahnya Abu Thalib. Kalau seandainya cukup, ngapain Rasul mentalkin dia? Iya. Rasul mentalkin. Kalau seandainya cukup, ya ngapain sampai dikatakan oleh anaknya sendiri Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah inna ammaka dhal. Paman kamu yang sesat telah mati. Tidak bakal begini. Tidak cukup. Harus mengucapkan dua kalimat syahadatain. Baru dikatakan mu'alaf. Baru masuk Islam. Tadinya non muslim menjadi muslim. Itu, ini dua keadaan. Ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, maka diajari Islam. Supaya dia tahu ada konsekuensi dalam berislam. Dia nanti bisa murtad lagi dari agama Islam ketika jatuh dalam pembatal keislaman atau jatuh dalam kemurtadan. Paham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Ada yang sampai mengatakan begini. Ayo, masuk Islam dipotong. Murtad dari Islam juga dipotong. Iya. Tahu maknanya? Orang yang sebelumnya kafir terus masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadatain. Dia laki-laki. Apa diantaranya yang harus diajarkan sama dia, Evan? Potong. Potong itunya. Di khitan. Ya tak? Potong. Allah kata dia, masuk Islam dipotong. dipotong itu jadi khitan. Ternyata dia kafir lagi setelah itu, murtad. Murtad dari Islam. Dalam Islam dikatakan man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasul. Yang murtad dari Islam, yang mengganti agamanya, bunuh dia. Siapa yang membunuh? Para penguasa kita. Eksekutornya penguasa, bukan antum. Penguasa. Ya Allah, murtad dipotong. Apa yang dipotong, ikhwan? Dasi dipotong. Nah, dipanggal lehernya, dikarenakan yang murtad dari Islam. Masuk Islam dipotong. Murtad dipotong lagi. Allah, itu namanya ada konsekuensi dalam berislam. Jangan membayangkan sangar ya Honda. Itu adalah untuk prinsip. Dipahami insyaallah. Manakah yang lebih afdal ketika kita membaca Al-Fatihah? Saat kita menjadi makmum, apakah bersamaan dengan imam membaca Al-Fatihahnya ataukah setelahnya? Baik, ini ada dua macam sholat. Yang pertama sirriyah. Sholat sirriyah. Zuhur sirriyah. Asar. Tahu sirriyah enggak? Bacaan imamnya dilirihkan. Imam tidak mengeraskan bacaan. Zuhur namanya sirriyah. Imamnya enggak keras bacaannya. Asar sirriyah. Dua rakaat pertama maghrib. Dua rakaat pertama Isya. Ini imam tidak mengeraskan bacaan, namanya sirriyah. Ini semuanya itu merupakan rukun sholat. Semuanya rukun membaca Al-Fatihah. Nasi-nasi. Imam moco dhewe, antum moco dhewe. Paham misalnya ini rukun. Barang siapa yang gak membacanya maka batal rakaat tadi. Paham ya? Yang ini sudah dhewe-dhewe. Yang kedua ada sholat jahriyah. Salat yang imam mengeraskan bacaannya. Subuh, ya, jahriyah. Oh, tadi salah ya, Pak Afwan. Yang sirriyah rakaat ketiga maghrib, antum ini. Yang sirriyah rakaat yang ketiga maghrib dan dua rakaat terakhir Isya. Ah, gitu loh. Yang jahriyah subuh, jahriyah. Betul? Dua rakaat pertama maghrib, jahriyah. Dua rakaat pertama Isya. Imam membaca bacaannya, mengeraskan bacaannya. Nah, di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Makmum itu diam saja, bacaan imam merupakan bacaan dia, ataukah makmum juga membaca Al-Fatihah? Dua pendapat. Ada dua pendapat. Pertanyaan tadi terkait dengan pendapat yang kedua, yang mengatakan makmum juga membaca Al-Fatihah. Ini satu pendapat ya. Pertanyaan dia adalah bacanya kapan? Bersama-sama dengan imam, setelah imam, ataukah setelah imam selesai Al-Fatihah? Jawabannya adalah menurut pendapat ini semuanya boleh. Semuanya boleh. Tidak tuh bisa. Misalkan tuh punya pendapat ikut baca Al-Fatihah. Imamnya takbir Allah Akbar. Cerita. Begitu imam baca Al-Fatihah kamu ikuti dalam hati. Hah? Imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kamu ikuti Alhamdulillahirrabbilalamin. Kamu sendiri, imamnya keras, kamunya lirih. Terus sampai selesai. Atau imam satu ayat atau baca setelahnya. Imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kamu baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Baik. Atau yang ketiga, nunggu imam selesai membaca Al-Fatihah. Subhanallahin amin. Antum baca Al-Fatihah ketika itu. Imam baca apa, Ivan? Baca surat. Ini atau ini atau di tiga tempat ini antum diperbolehkan menurut pendapat tadi. Dipahami insyaallah. Allah taala alam bisawab. Apakah harus hijrah pindah tempat apabila di sebuah tempat tidak ada selain saya seorang pun yang harus sunnah? Masya Allah. Ini jawabannya adalah terkait dengan kondisi. Ketika betul-betul antum mengkhawatirkan akidah, mengkhawatirkan keimanan kamu, mengkhawatirkan manhajnya kamu, mengkhawatirkan keselamatan agama kamu, pindah. Dari situ, wah sudah bakal habis antum. Tergerus oleh penyimpangan, kesesatan, kesyirikan, kufuran, pindah. Itu wajib bagi antum untuk uzlah. Bukan namanya hijrah, uzlah, pengasingan diri. Pindah ke tempat yang lebih aman, yang di sana Anda bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Pindah lingkungan. Paham? Ya mendekat. Ya. Mungkin dekat, mungkin jauh. Yang penting pindah ke sebuah tempat yang aman agama di situ. Tapi ketika Anda masih kuat, bahkan Anda punya pengaruh. Bisa dimanfaatkan untuk berdakwah kepada Allah. Anda bisa mendakwai orang lain. Anda masih kokoh akidahnya, manhajnya, tauhidnya kuat, ibadah semangat, tidak ada gangguan yang berarti. Anda malah bisa berdakwah kepada yang lain, bertahan di sini. Dakwah kepada Allah. Wah, dirinci. Ada kalanya hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam. Ada kalanya hijrah itu, yang pertama kayak Mekah ke Madinah di zamannya Rasul. Ada kalanya hijrah dari tempat yang menakutkan, walaupun dia negara kufur, tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Walaupun yang aman juga negara kufur. Kayak dulu dari Mekah ke Habasyah. Ada kalanya dari tempat-tempat yang dikhawatirkan antum menyimpang padanya, ke tempat-tempat yang antum aman agamanya. Namanya hijrah. Jadi untuk kemaslahatan agama kita semua, barakallahu fiikum. Ngerti nggih? Apakah boleh memakai minyak penumbuh rambut? Minyak penumbuh rambut apa ini? Ini das. Apa singkot? Coba diam. Singkot apa ini? Jawabannya barakallahu'alaikum, tidak perlu. Terkait dengan masalah ada pelumas penumbuh jenggot, tidak perlu. Kita semuanya adalah penciptaan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang diciptakan memang tidak banyak sih, sedikit. Ada yang lebat. Yang sedikit jangan kemudian paksa-paksakan biar lebat gitu. Tidak perlu. Itu bisa dimasukkan dalam kategori merubah ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Hanya satu keadaan yang diizinkan, yaitu ketika memang diperlukan penumbuh tadi. Sebab antum ini di luar kebiasaan penciptaan yang ada. Antum punya penyakit di kepalanya antum ini. Jadi antum dari bayi sampai gede botak terus. Botak. Ada penyakitnya. Penyakit yang membuat antum enggak bisa tumbuh rambutnya. Itu kan termasuk kaiban. Botak tak plontos. Ya antum kalau pasrah juga enggak ada masalah sih. Cuma dalam kondisi yang semacam ini ya Evan, ini namanya di luar kebiasaan penciptaan manusia. Ketika antum menyembuhkan penyakit tadi, mungkin dengan cara obat-obatan apa atau disertai dengan pelumas penumbuh rambut, itu namanya mengembalikan sesuatu kepada asal penciptaan. Dipahami? Mengembalikan sesuatu pada asal penciptaan. Itu boleh. Itu boleh. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Afwan, Afwan. Ada seseorang barakallahu fikum giginya apa namanya? Tongos. Tongos apa? Al-muhim. Giginya keluar. Ini terlalu begitu. Jadi ini giginya seperti begini. Tergambar ya? Kondisi yang semacam ini namanya kaiban, cacat. Itu di luar keumuman ciptaan manusia. Umumnya orang normal. Normal semua, enggak ada yang begitu. Kok ada orang yang di luar kebiasaannya? Maka diperbolehkan bagi dia untuk memasang kawat gigi dalam rangka bahkan dalam rangka untuk mengembalikan dia ke asal penciptaannya. Itu boleh. Difaham ya? Mengembalikan sesuatu ke asal penciptaannya. Itu boleh. Apalagi dia sangat terganggu. Makan tak bisa. Bisa makan ya Pak. Itu namanya tashbih. Sudah mencoreng wajah dia. Maka boleh. Tadi dengan cara diapakan. Umumnya dipakai kawat ya. Kawat dibikinkan sampai lama-lama normal. Biasa lagi. Paham sih? Difaham ini? Bedakan antara merubah ciptaan Allah dengan mengembalikan sesuatu kepada penciptaan. Saya bertanya sama antum. Ada orang barakallahu fikum rambutnya itu keribu, bu. Ya, keribu, keritingnya pol, keribu ya Pak. Semakin panjang, wah semakin ribu gitu. Apa hukumnya direbonding supaya jadi lurus? Hukumnya apa ya Pak? Hukumnya apa ini? Antum lihat. Penciptaan manusia terkait dengan rambutnya. Satu model ataukah beragam? Jawabannya beragam. Ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting, ada yang sangat keriting, ada yang keribu, macam-macam. Betul? Berarti memang dari sononya, dari sananya, manusia diciptakan memiliki bentuk rambut yang beragam. Entah laki, entah perempuan. Antum ditakdirkan rambutnya ada keribu. Tambah panjang, tambah keribunya luar biasa itu. Baik, maka tidak boleh bagi antum untuk merubahnya. Merapikan silakan, antum rapikan pakai minyak rambut, dirapikan ya. Labas. Nah, supaya jangan nampak keribu ya, jangan panjang atau pendek saja. Dirapikan baik pelan suak gitu kan. Tapi kalau dengan sengaja antum merebonding supaya jadi lurus, tidak boleh. Atau lurus jadi keribu, tidak boleh. Paham sih? Lain halnya dengan orang yang tadi ada penyakit di kepalanya, rambut dia nggak bisa tumbuh. Itu di luar kebiasaan penciptaan manusia. Maka boleh dia menggunakan mengobati kepalanya supaya rambutnya tumbuh kembali. Difahami insyaallah taala, barakallahu fiik. Apakah bisa seseorang anak laki-laki menolong ibu pada hari kiamat? Dengan cara apa? Ibunya sendiri, buahnya. Dengan mendoakan kebaikan untuk sang ibu tadi. Memohonkan istighfar ampunan untuk ibunya tadi. Dengan dia berbakti kepada ibunya tadi. Yang paling jelas, doa anak soleh untuk sang ibu. Barakallahu fiik. Itu orang tua. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada sebagian orang tua itu di yaumul kiamah nanti, dia diangkat martabatnya dia di surga, dikasih taj, sebuah mahkota indah di surga nanti. Dia bingung, dari mana saya dapat seperti ini? Enggak merasa punya amal besar. Dikatakan dalam hadis, istighfari waladika lak. Itu dengan istighfar anak kamu memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu. Sangat bermanfaat para ulama. Maka jadilah kamu anak yang soleh. Maka kesolehan kamu akan bermanfaat untuk kedua orang tua kamu. Kalau masih hidup, berbaktilah kepada orang tua kamu. Kalau sudah meninggal dunia, maka doakan kebaikan untuk orang tua kamu. Doakan maghfirah ampun untuk orang tua kamu. Terus doa, doa, doa. Sangat bermanfaat untuk orang tua kita. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu. Yang lainnya ketika itu anak meninggal dunia ketika masih kecil belum balik. Orang tua yang ikhlas, yang sabar, menerima cobaan dengan ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik, ditinggal mati tiga orang atau dua orang atau satu anak, maka itu anak menjadi tameng bagi orang tuanya di api neraka para tuan. Bahkan disebutkan juga dalam hadis, anak-anak yang mati masih kecil itu kan di surga tempatnya. Mereka nyari orang tuanya, mana orang tua saya? Dicari, Kemudian tuntun sama anaknya, tuntun diajak masuk serta masuk ke dalam surganya Allah. Itu keadaan-keadaan yang ada. Barakallahu fikum. Ya enggak mungkin kan antum doa, ya Allah aku mati, matikan aku sebelum balik. Ya enggak boleh doa minta kematian. Itu namanya musibah. Ketika ada musibah, orang tua anaknya mati belum balik, yang sabar, yang ikhlas, itu celengan Anda. Tabungan Anda di yaumul kiamat nanti bisa menjadi tameng dari nerakanya Allah Subhanahu. Jangan doa, ya Allah matikan aku. Enggak boleh, hukumnya haram ya. Nah, ketika antum yang sudah terlahir itu sudah besar, maka upaya kita memberikan kemanfaatan sama orang tua, berbakti kepada mereka semua ketika masih hidup, dan mendoakan kebaikan istighfar untuk orang tua ketika mereka telah wafat. Barakallahu fikum. Apa hukumnya imunisasi pada orang yang mau haji? Ya, dilakukan ya, kawan. Itu persyaratan dari negara sana. Namanya suntik meningitis. Jadi pak, barakallah. Kenapa? Ada ragu-ragu? Barakallah. Dipakai barakallah. Atau mau umroh atau mau haji yang berangkat ke Saudi sana, di antara persyaratannya harus suntik meningitis supaya ikhtiar supaya aman dari penyakit-penyakit yang di sana yang menyebar di antaranya adalah virus meningitis yang sangat membahayakan barakallah. Itu ikhtiar barakallah. Nah, masya Allah. Bagaimana cara menyampaikan dakwah tauhid di tengah-tengah masyarakat yang masih melakukan perbuatan syirik? Apakah langsung mengatakan padanya perbuatan kamu syirik, ataukah ada cara-cara yang ada caranya ya? Nah, ketika mendakwai masyarakat muslimin yang banyak padanya praktek kesyirikan, maka dengan cara hikmah fidda'u. Apalagi mereka awam, awamun nas yang jarang punya ilmu dan segala macamnya, didakwai dengan cara hikmah. Dakwai mereka dengan perbuatannya antum, dengan akhlaknya antum, dengan adabnya antum, untuk mengambil simpati mereka. Menarik simpati mereka, ketika mereka bersimpati sama antum, senang dengan tindakan antum, pelan-pelan dimasuki ilmu. Dikasih ilmu. Barakallahu. Nggak memungkinkan langsung dengan cara seperti tadi. Syirik. Wah, geger ya, Pak. Nah, seperti itu ya. Tapi dengan cara penyampaian disertai dengan akhlak yang mulia, muamalah yang baik. Itu umumnya orang-orang awam nas, terutama di negara kita, di misalnya ini, Pak, harus dengan cara seperti itu, dengan cara hikmah. Jadi, ambil hatinya dulu, ta'liful qulub, sudah masuk pelan-pelan. Set, dia akan tahu insya Allah. Nanti ada waktunya, ada tempatnya ketika anda harus menyampaikan ini tauhid, ini syirik. Ada waktu dan tempatnya masing-masing barakallahu. Ini ya, tidak bisa serampangan dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat barakallahu. Cukup ya? Ada orang ngantuknya tuh. Cukup belum? Cukup ya? Cukup. Yang terakhir. Ustaz, berilah kami nasihat agar kami bersemangat sholat berjamaah 5 waktu di masjid, agar kami tidak malas, dan supaya kami takut dengan hukum Allah Azza wa Jal. Seringnya kami tersibukkan dengan kebun, dagangan, DLL, sehingga sholat jamaah kami kalau koper-koper saja. La haula wa la quwata illa billah. Apa antum tidak malu dengan sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu arba? Beliau ini salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buta, tidak bisa melihat. Antum sih melek. Beliau ini rumahnya cukup jauh antara rumah dengan masjid. Antum dekat, sekarang ada kendaraan ya. Antara rumah dia dengan masjid, dia harus melewati tempat-tempat di mana di situ banyak lalu-lalang hewan buas, binatang buas. Artinya membahayakan dia. Antum tidak ada hewan buasnya, ada hewan buaya darat. gitu ya. Yaqutul basar. Antum baca. Yang keempat, dia tidak punya penuntun. Tidak ada yang nuntun, tidak ada yang nemen. Artinya apa? Sangat membahayakan. Melewati tempat-tempat yang banyak hewan buasnya, oh beliau buta, tidak ada yang mendampingi. Datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta rukhsah, minta izinnya Rasulullah, minta izin supaya sholat di rumah. Awalnya belum memberikan rukhsah. Ya. Begitu dia mau balik pulang, tanya Rasulullah kepada dia, "Asami'tan nida? Apa kamu mendengarkan suara adzan?" Dikatakan, "Iya ya Rasulullah." "Fa'ajib idzan." Penuhi itu adzan kalau begitu. Tidak dikasih rukhsah. Dan tuh melek. Tidak pijat. Sehat walafiat. Tempatnya aman, ada kendaraan, jalan kaki bisa, naik motor bisa, mobil bisa, yang punya. Aman semuanya. Apa enggak malu dengan beliau? Tidak ada rukhsah bagi antum. Sedikit pun Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu arba tidak beralasan dengan kebun atau dagangan atau yang lain. Lah ya ini antum alasannya. Kebun ya Rasulullah. Dagangan ya Rasulullah. Begitu. Allah musta'an. Tidak layak untuk mengajukan uzur dan rukhsah. Maka kewajiban itu di pundak kalian. Ketika tidak datang jamaah, Anda berdosa. Dikarenakan laki-laki yang tidak punya uzur, wajib untuk berjamaah di masjid. Dosa. Walaupun Anda mengerjakan sholat. Ya Anda mengerjakan sholat. Gugur kewajiban, tapi Anda berdosa dikarenakan tidak ada uzur, tidak jamaah. Satu bayangkan, dosa lima waktu. Ya Allah. Dosa lima waktu. Jadi bukan jamaah lima waktu lagi. Dosa lima waktu, tidak punya uzur. Ada usaha atau apa, sibuk dengan dagangan. Itu bukan uzur. Sangat mungkin bagi antum untuk menghentikan sebelum adzan. Berhenti. Salat sih. Senggenah. Selesai, dagangan lagi. Tidak bakal lari rezekinya antum. Antum mau kerja 24 jam. Kerja 3 jam. Rezekinya sama. Sudah dibagi-bagi oleh Allah. Paham ya? Kalau dia punya, jauh ya Rasulullah. Jauh ya Ustaz ya Rasulullah. Ustaz, jauh kebunnya Ustaz. Iya kalau kita orang dibeli Ustaz. Nah itu kan gini jalannya itu. Ya Allah. Nah gitu ya. Nah itu di gunung sebelah sana itu ladang saya. Ya Rasulullah. Ustaz gitu ya. Artinya kalau bolak-balik begitu. Makan waktu. Saya kesana itu 1 jam. Balik 1 jam. Nah kalau berhenti 10:30 pulang. Nanti 2 lagi baru sampai sana Ustaz. Gimana ini? Demikian keadaannya difatwakan oleh para ulama kita barakallahu fikum. Antum wahai para ahli ladang, yang di ladang-ladang itu antum bikin di ladangnya antum sana musola kecil, tempat ibadah dan musola-musola kecil. Siapkan toiletnya, tempat wudunya, antum jamaah di situ dengan para ladangiyun. Ya, ayolah, labas. Karena jauh tempatnya. Sana. Bikin sana. Sehingga yang di ladang semuanya tahu. Nanti begitu masuk ada yang adzan. Dihentikan adzan. Allahu Akbar. Ya ada dia. Kayak apa namanya? Sedikit di ujung bukit kan gue. Wah, dengar dari sana adanya. Masyaallah. Si ada sana. Luas. Allahu Akbar. Datang semuanya. Jamaah situ. Sudah. Wudhu segala macam, jamaah, qobliyah, jamaah, dikir, fadiyah, tenang, baru kemudian kerja. Hakan. Itu diantara yang disebutkan oleh para ulama, diantara yang berfatwa demikian. Asy-Syaikh Al-Allamah, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Ihtimam dengan jamaah. Atau di kantor juga begitu. Bisa Ustaz, jamaah. Ya sudah, di kantornya antum bikin sebuah ruangan khusus untuk musholah. Siapkan toilet, siapkan tempat wudu. Beres. Jamaah sama ahlul kantor, kantoriun di situ. Sebentar, jelas sebentar, sudah jamaah di kantor kerja lagi. Urusan makan enggak ada komentar. Urusan sholat komentar. Ya apa ya? Jam makan siang, gak pakai tanya, langsung keluar gitu aja, ngambil di kantor aja, mangan deh. Pas urusan sholat, jam kantor Ustaz, jam kantor Ustaz. Ini saya tanya, Pak. Jangan begitu. Jangan semangat. Gak mungkin di masjid, di musholat di luar, di tempatnya antum kerja, barangkali. Di kantornya antum, pabriknya antum, di ladangnya antum, sawahnya antum. Jamaah dengan yang ada di situ, tarakullah. Itu wajib masalahnya. Wajib bagi laki-laki yang punya udzur syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa diutarakan. Semoga manfaat. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.